وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما كثيرا مزيدا ثم أما بعد. إخوان في الدين, kembali pada kajian rutinitas kita setiap hari yang kita tegakkan di masjid Al-Aswad ini dari sebuah tulisan dengan metode Al-Qasidah atau Al-Manzumah Al-Lamiyah milik Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Kita masih punya satu materi 6 dari bait yang ke-11, masih tersisa beberapa pembahasan penting, masih seputar hauf atau telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari para teman sebelumnya telah kita kaji berkaitan dengan hauf, bahwa hauf atau telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu di antara perkara akhirat yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa telaga. Meskipun dia beda dengan Al-Kautsar, Kautsar adalah sungai di dalam surga, namun memiliki keterkaitan bahwasanya air yang mengalir ke telaga Haud adalah berasal dari Al-Kautsar di dalam jannah atau surga. Kita janjikan bahwasanya masih tersisa beberapa kajian dari Haud. Kita akan sebutkan di sini berkaitan dengan pertama pembahasan tentang pihak-pihak yang terlarang untuk minum dari telaga Haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan juga dengan amalan-amalan yang mendekatkan, amalan-amalan yang mendekatkan nam untuk bisa sampai minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan yang berikutnya juga adalah berkaitan dengan siapa pihak yang paling pertama akan sampai di telaga kemudian minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kita ulangi dulu bacaannya kemudian kita akan lanjutkan kajian ini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa aqirru bil mizan wal haud alladhi arju bi anni minhu rayyan anhalu. Aku mengikrarkan, mengimani, meyakini, mempercayai, menjadikan sebagai ideologi. Pertama tentang mizan, terletak dahulu kajiannya, dan juga haud adalah telaga. Yang aku berharap bahwa aku akan minum dengan sepuasnya darinya. Jadi ini pun harapan dan asal dari Syekhul Islam untuk bisa ikut minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul kiram, pertama-tama kita akan sebutkan pada kajian kita malam hari ini berkaitan dengan pihak syabakah yang akan sampai pertama kali kemudian minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Pertama, secara individu yang akan sampai duluan di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sendiri. Datang dalam hadis dari Sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uqaddimukum 'alal haud." Nah, aku mendahului kalian untuk sampai duluan ke haud. Ini datang lafaz dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Pertama dari sisi individu beliau, datang juga dengan lafaz ana faradtukum 'alal haud, aku lebih duluan mendahului kalian sampai kepada haud, sampai kepada telagaku, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau pemiliknya, Allah menganugerahkan ini kepada beliau, oleh karena itu pantas kalau beliau adalah orang yang paling pertama sampai padanya. Kemudian tentang dari pihak-pihak yang minum pertama kali di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua pihak berdasarkan dua dalil, dua hadis. Pertama adalah kaum muhajirin. Kemudian yang kedua adalah ahlul Yaman. Nah, mereka adalah orang-orang pertama yang sampai duluan ke telaga Rasulullah SAW dan minum darinya. Adapun kaum muhajirin, datang hadisnya dari riwayat Imam Tirmidzi dari hadis Tsauban radhiyallahu anhu, meskipun sebagian mereka mengkritik hadis ini bahwasanya lemah hanya saja. Nah, sebagian ulama seperti guru kami menghasankan Hasan al-Ghairi sampai pada tingkatan Hasan dikuatkan dengan enam yang lainnya. Posisi hadis ini adalah Hasan al-Ghairi. Bunyi hadisnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin asya'su ru'usan addanasu thiyaban alladina la yankihuna mutana'imat wala tuftahu lahum sulut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang paling pertama kali sampai di telagaku, di telaga beliau, sampai di Haud, adalah kaum fuqara dari kalangan muhajirin, fuqara al-muhajirin. Hadisnya Thauban radhiyallahu anhu riwayat Imam Tirmidzi. Hadisnya Hasan al-Ghairi. Kemudian disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang karakter dari fuqara al-muhajirin, asya'ithu ru'usan. Nah, rambutnya acak-acakan. Ini menanyakan tentang orang yang hanya memikirkan tentang ibadah, sibuk dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Addani susiyaban, yang pakaiannya kusuh, lusuh. Alladina la yankihuna almutana'imat, yang mereka tidak menikahi perkara-perkara yang merupakan kemewahan, perkara merupakan kenikmatan. Jadi Rasul mengungkapkan dengan lafaz mereka tidak menikahi perkara kenikmatan. Ya, artinya mereka tidak punya hubungan sama sekali dengan kenikmatan. Wala tuftahu lahum sulut, serta tidak diungkapkan kepada mereka dari perbandaraan duniawinya. Nah, kaum muhajirin, orang yang paling pertama sampai, dan ini adalah keutamaan bagi mereka. Keutamaan bagi mereka. Intinya orang yang sampai ke telaga kemudian sempat minum dari telaga tersebut adalah orang-orang yang merupakan cikal bakal penduduk surga. Tambahkan lagi keutamaan lebih bahwasanya mereka adalah orang yang paling pertama dari kalangan muhajirin. Ini keutamaan bagi mereka. Dan patut, pantas karena pembelaan mereka kepada agama Allah, lebih duluannya mereka masuk ke dalam agama Islam. Nah, jiwa raga harta mereka yang mereka persembahkan kepada Allah demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah tadi kita katakan setelah kaum muhajirin, pihak yang berikutnya yang sampai ke telaga dan sempat minum dari telaga tersebut adalah Ahlul Yaman. Nah, Ahlul Yaman. Dan hadisnya sahih datang dari riwayat Imam Muslim dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inni labaqari haudi adudun nasa li ahli al-Yaman adribu bi asaya hatta yurfadu alaihim yasjidu alaihim. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku duluan sampai ke telagaku dan aku sempat menyingkirkan beberapa orang yang mau merapat ke telagaku tapi dia bukan orang yang pantas untuk minum dari telaga demi ahlul Yaman. Nah, beliau menyingkirkan orang lain demi ahlul Yaman mendekat datang kepada telaga beliau tersebut. Ya, aku mengusir dengan tongkatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak pantas untuk minum dari telagaku, dan aku mempersilahkan ahlul Yaman untuk naam datang mendekat. Dan ini juga keutamaan bagi ahlul Yaman, bahwasanya mereka adalah orang yang nah mendapatkan kehormatan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minum dari telaga beliau. Nah, dari telaga beliau. Nah, dari redaksi hadis yang telah kita sebutkan, hadisnya adalah riwayat Imam Muslim dari sahabat Thauban, dan hadisnya sahih. Tentu sahih. Jadi ini dua hadis menerangkan tentang dua pihak yang datang mendekat minum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tentang keutamaan mereka. Yang pertama adalah kaum muhajirin, khususnya fuqara mereka. Berikutnya adalah nam ahlul Yaman. Tep. Kalau kita dapat berita semacam ini, barakallahu fikum jami'an, wa illam naqula minhum, meskipun kita bukan dari mereka, Nah, agar bisa sampai ke telaga Rasulullah SAW, jadikan mereka sebagai penuntun dan suri tauladan. Tempuh amalan yang mereka tempuh, jalani jalan yang mereka jalani di atasnya, agar bisa juga mendapati keutamaan sebagaimana mereka menggapai keutamaan tersebut. Meskipun bukan kita dari kalangan muhajirin, tapi ada karakter yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya dengan karakter itulah mereka menggapai minum di telaga Rasulullah SAW. Demikian juga nama Ahlul Yaman. Ikhwani biddin, a'azzani wa a'azzakumullahu ta'ala jami'an. Setelah kita menyebutkan tentang pihak-pihak yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang barusan kita baca bahwasanya mereka adalah pihak-pihak yang pertama kali sampai dan minum dari telaga beliau, kali ini kita menyebutkan juga sebagai bentuk kehati-hatian agar kita tidak termasuk di antara mereka, yakni orang-orang yang terusir, yang terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita datangkan yang lafaz terusir karena pertama itu adalah lafaz hadisnya demikian. Kemudian makna yang kedua adalah bahwasanya sebenarnya mereka mau datang mendekat ke telaga tersebut, ingin ikut minum dari telaga luar biasa tersebut, namun terusir. Nah, terusir. Dikatakan hari kiamat, terkhususnya setelah padang mahsyar. Makanya sang penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan jenjang-jenjang akhirat dalam kitab Lamiyah beliau ini sesuai dengan urutan yang tertib yang tepat. Pertama padang mahsyar. Di padang mahsyar ada 6. Pertama yang beliau sebutkan adalah 6 penghitungan amalan, timbangan. Mulai dari mizan, kemudian ke haud yang sekarang sedang kita kaji. Setelah itu nanti datang adalah sirat. Sirat akan datang setelah bait syair ini. Perhatikan, kalau keadaan di padang mahsyar ketika Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari sedekat-dekatnya, kalau di kehidupan dunia saja kita menjemurkan diri kita di bawah terik matahari, sungguh kehausan yang sangat. Nanti orang butuh air minum ketika itu. Nah, dari padang mahsyar mereka semuanya mencari air. Ada di hadapan mereka telaga milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya siapapun ingin minum dari telaga tersebut, hanya saja ada beberapa pihak yang terusir. Mereka butuh dengan air minum. Ketika orang bisa minum di tempat tersebut, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman syariba minhu lam yadhma ba'dahu abadan," barang siapa yang minum dari telaga tersebut tidak akan lagi kehausan selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwasanya berita gembira, dia adalah cikal bakal penduduk surga. Ada yang mau mendekat karena kehausan mencari air minum, ternyata diusir. Sungguh merugi orang ini. Nah, sungguh merugi orang ini. Oleh karena itu kita sebutkan, akan kita bacakan dalilnya. Sebagai bentuk kewaspadaan, jangan sampai waliyadzubillah kita termasuk di antara orang-orang tersebut. Waspada. 6. Ada pun pihak yang terlarang, atau kita bahas, nah bahasa kita tadi adalah terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ditunjuki oleh hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana faradtukum, ana taqaddamukum ala al-haud." Aku mendahului kalian untuk sampai ke telagaku. "Ana faradtukum, taqaddamukum ala al-haud." "Faman waradahu shariba minhu, wa man shariba minhu lam yatma' ba'dahu abadan." Barang siapa yang sampai ke situ, ke telaga tersebut, niscaya dia akan minum darinya. Dan barang siapa yang minum darinya, dia tidak akan pernah kehausan lagi selama-lamanya. Nah, jadi kalau sekedar sampai saja di situ sudah luar biasa. Tambahkan lagi, kalau dia minum, nah, ini merupakan berita gembira bagi dia. Dia tidak akan kehausan selama-lamanya, berarti dia adalah penduduk surga, insyaAllah. Lanjut hadisnya, belum kita dapati inti dari hadis ini yang kita inginkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yaridanna alaihi aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni, akan datang mendekat kepadaku sekelompok kaum, aku mengenali mereka, mereka pun mengenali aku. Nah, meskipun orang itu dari kalangan akhir zaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenali mereka. Bukan berarti pernah kenalan sebelumnya di kehidupan dunia, karena beda zaman, beda waktu, beda tempat. Yang dimaksud dengan hadis ini bahwasanya Nabi SAW mengenal mereka adalah datang dari hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati burrun muhajjalina min atharil wudu." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku akan dibangkitkan pada hari kiamat, mereka memiliki cahaya yang bersinar di anggota wudu mereka. Jadi anggota wudu mulai dari wajah, nah, kepala, tangan mulai dari jari jemari sampai ke sikut, kaki dari ujung jari jemari sampai ke mata kaki bercahaya ketika itu. Dan dengan alamat inilah Nabi SAW mengenali bahwasanya oh, dia adalah umatku. Nah, dengan alamat tersebut, cahaya yang bersinar dari anggota wudu. Kata beliau di sini, "A'rifuhum wa ya'rifuni." Aku mengenali mereka, mereka pun mengenali aku. "Tsumma yuhalu baini wa bainahum," kemudian terhalangi aku antara aku dengan mereka. Mereka mau datang mendekat tapi terhalangi. Dan sebagai riwayat datang malaikat mengusir mereka. Dari hadis yang sebelum kita baca juga, setelah Nabi SAW akhirnya mengetahui tentang hakikat mereka, mereka pun diusir juga oleh Rasulullah SAW dengan tongkat beliau. "Aku kenali mereka, mereka pun mengenali aku. Mereka datang mendekat kepadaku namun terhalangi. Fa'akul," aku pun katakan, "innahum minni." Nabi SAW mengeluhkan kepada Allah, "Ya Allah, mereka bagian daripada aku. Aku mengenali mereka dengan tanda atau alamat bekas wudu di anggota wudu mereka." "Fayuqalu," dikatakan kepada aku, "innaka la tadri ma baddalu ba'dak." Dan sebagai riwayat, "innaka la tadri ma ahdathu ba'dak." Wahai Muhammad, sungguh engkau tidak mengetahui apa yang mereka rubah sepeninggal engkau. Nah, inilah kesalahan yang menyebabkan mereka terusir dari telaga Rasulullah SAW. Apa itu? Merubah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Merubah nah, tauhid menjadi syirik, merubah tauhid sunnah menjadi bid'ah. Jadi terusir di sini adalah dari titik sampai kita baca ini bahwasanya mereka adalah ahlul bid'ah yang kerjanya mengganti, merubah, menambah, mengurangi agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Innaka la tadri ma baddalu ba'dak." Sungguh aku tidak mengetahui Muhammad apa yang mereka ganti atau rubah sepeninggal engkau. Di sini juga kita ambil pelajaran bahwasanya tentang bahayanya bid'ah. Nah, hindarkan diri kita dari bid'ah, amalan bid'ah, besar dan kecilnya, banyak dan sedikitnya. Nah, nampak dan tersembunyinya hindari. Karena jangan sampai itu merupakan sebab waliyadzubillah. Nah, sebagian orang akan terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar keterangan tersebut, fa'akul, akhirnya aku pun katakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Suhkon suhkon liman baddala ba'di, suhkon suhkon liman ghayyara ba'di." Semoga semakin jauh, semoga semakin jauh orang-orang yang merubah sepeninggal aku. Nah, yang merubah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wallahi ahlul bid'ah. Nah, ahlul bid'ah. Meskipun mungkin dari alamat identitas umat Rasulullah SAW ada pada mereka, karena bisa dari mereka sholat, dari sholat mereka berwudu, kemudian anggota wudu mereka pun bercahaya, itulah dikenali oleh Rasulullah SAW. Tapi dengan alasan kebid'ahan, mereka mengamalkan kebid'ahan. Nah, hal tersebut sebagai penghalang antara mereka dengan telaga Rasulullah SAW. Nah, datang juga dari beberapa hadis yang lain, hadis yang serupa dengan ini dari sahabat yang berbeda, seperti datang dari Anas bin Malik radhiyallahu an, datang juga dari Aisyah radhiyallahu anha, yang menerangkan semuanya bahwasanya yang terusir dari telaga Rasulullah SAW adalah nama ahlul bid'ah. Kita baca jalur yang lainnya dari Aisyah, kali ini datang dari riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ada sedikit perbedaan lafadz. Dan kita petik pelajaran dari perbedaan lafaz tersebut. "Inni 'alal haud an tadru ma yaridu 'alayya minkum." Kata beliau, "Aku tengah berada di telagaku dan aku menanti kedatangan kalian." Sebenarnya semakna dengan apa yang datang sebelumnya bahwasanya "ana faradtukum 'alal haud." Aku lebih duluan sampai, sudah sampai di sana aku menanti kedatangan umatku. Nah, "Fawallahi layakta'anna duni rijalan, layakta'anna duni rijalun." Beliau sambil bersumpah mengatakan, "Demi Allah, terhalangi antara aku dengan beberapa orang, terputus hubunganku dengan mereka." Nah, dari riwayat sebelumnya, padahal aku tahu mereka adalah bagian daripada umatku dengan identitas mereka. Fala aqulanna, akhirnya aku pun berkata kepada Allah, ay rob minni wa min ummati, wahai rob, mereka bagian daripadaku, mereka bagian daripada umatku. Artinya beliau sempat membela sebelum beliau mengetahui tentang hakikat orang tersebut dengan sekadar tanda. Nah, yang beliau kenal dari tanda tersebut, beliau mengatakan itu umatku. Meskipun ini adalah umat enam, umat istijabah, karena umat ada dua, umat dakwah, umat ijabah, umat istijabah. Umat yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya adalah umat dakwah, ikuti dakwahi, termasuk adalah orang musyrik di hidup di zaman beliau. Nah, namun umat yang lebih spesifik maknanya adalah umat yang menjawab seruan beliau adalah umat ijabah. Dan dimaksud dalam hadis ini mereka adalah umat ijabah. Nah, umat ijabah, karena kalau umat dakwah artinya kafir meskipun hadir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sama-sama kita tahu bahwasanya bid'ah terbagi menjadi dua, bid'ah mukaffirah, bid'ah mufassiqah. Kita kira kepada makna dalam hadis ini adalah mereka adalah bid'ah mufassiqah. Karena kalau itu bid'ah mukaffirah, tidak mungkin ada tanda-tanda bekas wudu dalam diri mereka, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La wudu wala salat wala amalan apapun. Kata beliau, ay rabbi minni wa min ummati, wahai rabb, mereka adalah bagian daripadaku, mereka bagian daripada umatku. Fayaqul, Allah pun menjawab, innaka la tadri ma aminu ba'dak ma zalu yarji'una ila aqabihim. Nah, la tadri ma aminu ba'dak, engkau tidak mengetahui Muhammad apa yang mereka amalkan sepeninggal engkau. Ya, amalan kebid'ahan diterangkan dengan lafaz dari Anas dan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Imam Bukhari, yang mereka lakukan adalah merubah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah amalan yang menghalangi mereka. Mazalu yarji'una ila aqabihim, senantiasa mereka kembali ke belakang pundak-pundak mereka. Kembali mengamalkan perkara yang dahulunya mereka berada di dalamnya sebelum mendapat hidayah mereka sesat. Nah, sebelum mendapat keimanan mereka kafir. Sebelum dimasukkan tauhid mereka telah musyrik dan demikian. Nah, dari sini barakallahu fikum jami'an, kita ambil pelajaran bahwa setelah kita baca tentang dua materi penting, pihak-pihak yang duluan sampai ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah kaum muhajirin, yang kedua adalah ahlul yaman. Yang berikutnya adalah bahwasanya terhalangi untuk bisa sampai ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi tidak boleh minum padanya. Ya, mereka terusir, mereka adalah ahlul bid'ah. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya ketika kita, demikian juga Syekhul Islam dalam ungkapan beliau sendiri, berharap, harapan besar untuk bisa sampai ke telaga tersebut ada kriterianya. Di antaranya adalah tempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sampai ke telaga tersebut, seperti kaum muhajirin dan ahlul yaman. Serta hindarkan diri kita untuk mengamalkan amalan yang menyebabkan kita terhalangi untuk sampai di telaga Rasulullah SAW, terhalangi minum padanya. Dan mereka adalah ahlul bid'ah yang mengamalkan amalan kebid'ahan. Tinggalkan amalan bid'ah. Terakhir sebagai penutup, barakallahu fikum jami'an, sebelum kita akhiri. Nah, ada dua hadis. Kita akan bacakan dua hadis tersebut berkaitan dengan sebenarnya motivasi, ada amalan. Amalan yang dijamin oleh Rasulullah SAW untuk bisa bertemu dengan beliau di telaga beliau ketika mengamalkan dua amalan tersebut. Bisa dipahami? Kita lagi bahwasanya datang dalam dua hadis yang menerangkan tentang ada dua amalan yang ketika mengamalkan dua amalan tersebut, nah, bisa membuat orang yang mengamalkan amalan itu sampai bertemu dengan Rasulullah SAW di telaga beliau. Yang pertama adalah bersabar. Dan makna bersabar di sini umum mencakup tiga jenis kesabaran di dalamnya. As-sabru ala ta'atillah, as-sabru min wa'asillah, as-sabru min akdarillah. Terkandung di dalamnya tiga jenis kesabaran sekaligus. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah, bersabar untuk meninggalkan maksiat, bersabar akan takdir Allah, keputusan Allah. Nah, ya mungkin saja bagi kita adalah tidak mengenakan. Bersabar termasuk amalan yang bisa mengantarkan kita untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di telaga beliau. Datang hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu dalam Sahih. Kata Nabi SAW, Ini konteks hadisnya beliau berikan wasiat kepada kaum Ansor. Karena kaum Ansor dengan jumlah mereka yang sangat sedikit, ketika Jazirah Arab mulai masuk memeluk agama Islam, wajadakhuluna fi dinillahi afwaja, mereka datang berbondong-bondong ke kota Madinah, membuat kaum Ansor jumlah mereka semakin sedikit. Mereka mengeluh. Tentang jumlah mereka, komunitas mereka. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mereka solusi ini. Kata beliau, "Innakum satalqauni ba'di atharatan. Fasbiru hatta talqauni 'alal haud." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Ansar berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu dalam sahih, "Sesungguhnya kalian akan mendapati sepeninggal aku perkara yang berat. Oleh karena itu bersabarlah sampai kalian berjumpa dengan aku di telagaku." Bersabar. Tadi kita sebutkan tadi di antara tiga jenis kesabaran adalah bersabar akan ketaatan kepada Allah, bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, bersabar akan keputusan dan takdir dari Allah. Masuk dalam kategori tiga kesabaran tersebut. Kita ulangi bunyi hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satalqauna ba'di atharatan." Fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Sesungguhnya kalian akan mendapati sepeninggalku, perkara yang berat untuk dihadapi. Oleh karena itu bersabarlah sampai kalian berjumpa denganku di telagaku. Hadisnya muttafaqun 'alaih. Sebagai mereka mengartikan tentang atharatan di sini adalah para pemimpin yang dolim, lalim, diktator, bertindak semena-mena. Tidak mempedulikan hak-hak rakyat. Namun saran dari Nabi SAW untuk tetap bersabar. Ini amalan yang pertama. Kemudian amalan yang kedua yang juga mendapatkan jaminan orang tersebut akan sampai ke telaga Rasulullah SAW dan minum darinya, yakni lebih detail lagi tentang mengingkari kemungkaran yang ada pada para pemimpin. Kalau tadi mereka bertindak semena-mena, kemudian bersabar, yang ini lebih tinggi lagi. Artinya punya kemampuan untuk mengingkari. Meskipun mengingkari kemungkaran yang ada pemerintahnya, yang ada pada pemerintah adalah dengan hikmah. Adapun hadisnya adalah datang dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Hadis dari Ka'ab bin Ujrah, riwayat Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Annahu satakunu ba'di umara." Bahwasanya akan ada sepeninggalku para pemimpin. Akan muncul beberapa pemimpin. "Man dakhala alaihim fasaddaqahum bikadibihim wa anahum ala dhulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa laysa yaridu alayya al-haud." Kita artikan dulu bagian awalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akan ada sepeninggalku para pemimpin. Barang siapa yang masuk kepada mereka, membenarkan kedustaan mereka, menolong mereka akan kedzaliman mereka, niscaya dia bukan bagian daripada aku, aku pun bukan bagian daripada dia, dan dia tidak akan pernah sampai ke telagaku." Tidak pernah sampai ke telagaku. Masuk kepada para pemimpin, mempercayai kedustaan mereka, bahkan membantu dan menolong kedzaliman mereka. Nabi SAW menafikan pertama, dia bukan bagian daripada aku bukan bagian daripada dia. Ganjaran yang buruk lainnya adalah dia tidak akan pernah sampai ke telagaku. Lanjut hadisnya, kata beliau, "Waman lam yadkhul alaihim wa lam yusaddiqhum bikadibihim wa lam yu'inhum ala dhulmihim fa huwa minni wa ana minhu wa sayaridu alayya al-haud." Namun barang siapa yang tidak masuk kepada mereka, tidak mendengar, tidak mempercayai kedustaan mereka, tidak membenarkan, tidak menolong mereka akan kedzaliman mereka, maka dia bagian daripada aku serta aku bagian daripada dia, dan dia akan sampai ke telagaku. Dia akan berjumpa denganku di telagaku. Dan hadisnya sahih riwayat Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Kesimpulan terakhir dari kajian kita tentang haud dan merupakan pertemuan terakhir. Pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke syiar yang baru berkaitan dengan pembahasan sirat. Jembatan ditancapkan di atas neraka jahanam. Kesimpulannya di sini adalah ada dua amalan yang menyebabkan seseorang itu akan sampai ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah bersabar. Kemudian yang kedua adalah mengingkari kemungkaran yang ada pada para pemimpin. Barakallahu fikum jami'an. Nabi yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari yang berbarakah ini, yang bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.